Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca pelajaran ke-17 halaman 76 dari buku yang kelima ini. Ad-Darsu Sabi'a Asyar, pelajaran ke-17. Di sini akan dikenalkan dhamir munfasil huwa, hiya, dan huma. Huwa, hiya, dan huma. Huwa, dia satu orang laki-laki. Kemudian hiya adalah satu orang perempuan. Kemudian huma. Huma itu kata ganti untuk isim musanna. Kata ganti untuk yang berjumlah dua. Dia dua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mudzakkar ataupun muannats, mudzakkar ataupun muannats. Nah, bisa untuk mudzakkar ataupun muannats, dhamir huma. Kita baca di sini beberapa kalimat atau beberapa contoh yang disebutkan. Zaidun wa Muhammadun fil madrasati. Huma talibani mujtahidani. Zaid dan Muhammad di sekolah. Keduanya belajar, keduanya pelajar yang rajin. Aisyatu wa Maryamu fil maktabati huma talibatani mujtahidatani. Aisyah dan Maryam di perpustakaan. Keduanya pelajar yang rajin. Hadani qalamani lil mudarrisi huma jamilani. Dua pena ini milik Pak Guru. Keduanya bagus. Hatani sayyaratani lil waziri huma kabiratani. Dua mobil ini milik menteri. Keduanya besar. Liman hadani sahnani huma li. Milik siapa? Dua piring ini. Keduanya milikku. Ainal miknasatani huma khalfal babi. Di mana dua sapu itu? Keduanya di belakang pintu. Di sini yang diberi garis bawah adalah dhamir untuk isim musanna, baik mudzakkar ataupun muannas. Mudzakkar ataupun muannas. Untuk manusia, hewan ataupun benda bisa menggunakan huma. Nah, jadi kita langsung saja masuk pada latihan. Di sini ada latihan 1, disuruh untuk mengisi dengan dhamir huwa, hiya, ataupun huma. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. هذه الساعة لياسر هي على المكتب. هذه الساعة لياسر هي على المكتب. نعم. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. نعم. هذان البيتان كبيران. Hiya huma lil muhandisi. Hadhani al baitani kabirani huma lil muhandisi. Al-akh Abu Salwa, silakan. Biman hatani sayyaratani huma li Aisyata. Liman hatani as-sayyaratani huma li Aisyata. Naam, berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Naam ustaz, bismillah. Khalidun wa Muhammadun tajirani huma fis-suqi. Khalidun wa Muhammadun tajirani huma fis-suqi. Nah, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ainal filu huwa fi hadiqatil hayawanati. Ainal filu huwa fi hadiqatil hayawanati. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Bismillah. Sofiyatu wa Maimunatu tabibatani syahiratani huma mujtahidatani. Sofiyatu wa Maimunatu tabibatani syahiratani huma mujtahidatani. Naam. Berikutnya al-akh Yunus, silakan. Selamat Ustaz. Bismillah. Hamidun wa Hashimun muhandisani huma minal yabani. Hamidun wa Hashimun muhandisani huma minal yabani. Naam. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Al-mudarrisu lahu bintani huma talibat huma talibatani fil madrasatil mutawassitati. Al-mudarrisu lahu bintani huma talibatani fil madrasatil mutawassitati. Al-akh Abu Salman Subang, silakan. Liman hazal hisanu huwa li Zainaba. Liman hadzal hisanu huwa li Zainaba. Naam. Berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Man hadzal waladul ladzi kharaja minal baitika huwa ibnu ammi. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika huwa ibnu ammi. Huwa ibnu ammi. Naam. Baik. Langsung masuk latihan ketiga. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-akh Abu Saufa, silakan. Hamid dan Mahmud. Naam Ustaz, bismillah. Naam, keluar. Gangguan mungkin. Al-akh Ammar Abu Salman, ganti dulu. Nomor satu, Hamid dan Mahmud. Naam, bismillah. Hamid dan Mahmud adalah dua orang petani. Keduanya di sawah. Hamidun wa Mahmudun lil palahani. Keduanya di sawah. Huma hakilani. Coba diulang lagi. Hamid dan Mahmud. Hamidun pun wa Mahmud. Falahani. Huma hakilani. Kenapa huma hakilani? Keduanya di sawah. Jadi gimana? Keduanya di sawah. Apa bahasa Arabnya fi? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya di? Fi sawah al-haqli atau mazra'ah al-haqli ya. Berarti huma fi haqlani. Kenapa haqlani? Menunjukkan dua orang. Sawah bukan orang. Oh. Ini manut man. Tidak. Nah, di sini yang dua adalah orangnya, Hamid dan Mahmud. Mereka berdua adalah seorang petani. Hamidun wa Mahmudun fallahani. Fallahani. Huma fil haqli. Huma fil haqli. Jadi sawahnya atau al haqli enggak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Nah. Taib. Al-Akh Imam, silakan. Milik siapa? Milik siapa dua gayung ini? Keduanya milikku. Liman hatanin mikrofatani, keduanya milikku. Huma li. Naam. Liman hatani al-mighrafatani. Huma li. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Dalam setahun ada dua hari raya. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Fisanati idani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Naam. Fisanati idani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Itu ada di percakapan atas, cuma sengaja tidak kita baca. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Berapa kamar di rumahmu, wahai Ahmad? Di dalamnya ada dua kamar. Kam gurfatan fil baituka, ya Ahmadu? Fiha gurfatani. Coba diulang lagi. Berapa kamar di rumahmu, wahai Ahmad? Kam gurfatan fi baituka, ya Ahmadu? Fi, ada fi. Fi. Kalau ada fi, bacanya gimana? Kan ada dhamir ya, Tad. Fil. Betul. Ada dhamir. Fil bayi. Fi itu huruf apa? Fi bayi itu ki. Nah. Kan. Fi itu huruf apa? Ini apa? Huruf jar. Huruf jar. Berarti kata yang setelahnya harus kasroh. Gimana coba bacanya? Ya harus majrur. Fi baituka. Fi baiti. Fi baitika. Naam, ahsan. Ya, Tad. Fi baitika. Yang fi baitika. Yang ya. Dirubah menjadi majrur ada kata baitnya. Fi baitika. Lanjut. No, naam. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu, fiha ghurfatani. Fiha ghurfatani. Naam, masyaallah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Berapa saudara perempuan yang kamu miliki, wahai Fatimah? Saya memiliki 2 saudara perempuan. Kam ukhtan laki ya Fatimatu? Li ukhtani. Kam berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Kam ukhtan laki ya Fatimatu? Li ukhtani. Naam. Pelajaran ke-18. Halaman 79 kita baca. Di sini pelajaran yang baru yaitu mengenal bentuk jamak. Bentuk jamak. Jadi isim atau sebuah kata, kata benda ya. Isim itu jika dilihat pada jumlahnya maka terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan isim mufrad, kemudian yang kedua isim musanna, dan yang ketiga jamak. Yang ketiga jamak. Isim mufrad yaitu yang berjumlah 1. Yang berjumlah 1. Musanna yang berjumlah 2. Kemudian jamak itu yang berjumlah 3 atau lebih. 3, 4, 5, 10, dan seterusnya. Namanya jamak. 1 disebut mufrad, 2 disebut musanna, 3 disebut jamak. Nah, kalau mufrad, mufrad itu bentuknya tidak dibedakan. Mudzakkar ataupun mu'annas, semuanya bisa disebut mufrad. Kemudian musanna juga untuk muzakkar dan mu'annas. Nah, adapun jamak nanti ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Nah, kita akan mempelajarinya insyaAllah ta'ala satu persatu dari bentuk jamak. Jamak itu ada 3. Ada 3. Ada yang disebut dengan jamak al-muzakkar salim. Jam'ul muzakkar salim. Itu yang akan kita baca insyaallah pada malam hari ini. Kemudian macam yang kedua, jam'u al-mu'annas as-salim. Dan yang ketiga adalah jam'u at-taksir, jam'u at-taksir. Kita ulangi, jamak ada 3. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar as-salim. Jam'ul mudzakkar as-salim. Kemudian yang kedua jam'ul mu'annas as-salim, dan yang ketiga jam'ut taksir, jam'ut taksir. Ini 3 macam atau 3 bentuk jamak. Kita baca atau kita jelaskan insyaallah yang pertama jam'u al-muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim itu adalah bentuk jamak untuk mudzakkar, untuk yang mudzakkar. Kita perhatikan 3 kata ini, jam'u mudzakkar as-salim, jamak mudzakkar salim. 3 kata. Kita jelaskan dulu, jamak itu lebih dari 2. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Berarti bukan mufrad, bukan musanna. Kemudian mudzakkar, jamak mudzakkar. Mudzakkar itu lawan dari mu'annas. Berarti bentuk jamak ini khusus untuk yang mudzakkar. Khusus untuk mudzakkar. As-salim, salim itu selamat. Salim itu selamat. Maksudnya bentuk mufradnya itu tidak berubah. Bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Bagaimana maksudnya? Kita ambil contoh. Contoh. Mudarrisun atau muhandisun. Ini adalah bentuk mufrad. bentuk mufrad. Muhandisun artinya satu orang insinyur atau seorang insinyur. Berapa jumlahnya? Satu. Maka disebut sebagai isim mufrad. Kalau kita ingin rubah bentuknya menjadi musanna, maka kita terapkan kaidahnya, yaitu dengan menambah huruf alif dan nun di akhirnya. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya. Muhandisun menjadi muhandisani. Muhandisani. Kenapa? Sa-nya berharakat fathah, berubah menjadi fathah. Alasannya karena untuk menyesuaikan dengan huruf alif yang ada di belakangnya, yang terdapat di setelahnya. Setelah sin ada sa, ada alif. Maka harakat yang sesuai untuk menyesuaikan alif diganti menjadi fathah. Muhandisani. Muhandisani. Ini bentuk musannanya. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk jamak. Ubah menjadi bentuk jamak. Mudzakkar salim. Jadi muhandisuna. Muhandisuna. Rumusnya, rumus untuk jamak mudzakkar salim sementara ini yang kita pelajari, satu rumus dulu untuk jamak mudzakkar salim, yaitu dengan menambahkan huruf waw dan nun di belakangnya. Kalau untuk musanna diberi tambahan alif dan nun, kalau untuk jamak mudzakkar salim tambahannya adalah waw dan nun. Ini untuk kita sementara, ya. Nanti ada rumus-rumus berikutnya, ada kaidah-kaidah lainnya. Tapi karena kita pemula, sabar dulu, kita masih menghafalkan atau memahami satu rumus ini, satu kaidah ini. Ya, isim musanna kaidahnya, rumusnya ialah isim mufrad ditambah alif dan nun sama dengan isim musanna. Rumus untuk jamak mudzakkar salim adalah isim mufrad ditambah waw dan nun di belakangnya. Muhandisun menjadi muhandisa, muhandisuna, muhandisuna. Huruf sa-nya berharakat dhammah karena untuk menyesuaikan atau mencocoki, mempermudah ya dalam pembacaan dengan huruf waw yang terletak setelah sin. Muhandisuna, muhandisuna. Untuk menyesuaikan dengan huruf waw, maka diberi harakat dhammah. Kalau diganti dengan harakat fathah akan sulit bacanya, apalagi dengan harakat kasrah. Nah, taib itu rumusnya, diberi tambahan waw dan nun. Nah, setelah kita pahami itu, kita coba memahami makna salim. Apa yang dimaksud dengan salim? Salim tadi kita katakan itu selamat artinya. Maksud dari selamat ini ialah bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan bentuk, tidak pecah. Maksudnya tidak pecah ialah harokat-harokatnya, huruf-hurufnya tetap sama. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tidak ada penambahan huruf, dan tidak ada penambahan huruf. Dan tidak ada perubahan harokat. Kita perhatikan contoh ini di buku halaman 79 dalam bagian mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Nah, kita perhatikan bentuk jamaknya mudarrisuna. Kemudian kita cocokkan dengan isim mufradnya, isim mufradnya. Kita lihat huruf pertama mim, apa harakatnya? Dhammah. Huruf kedua dal, apa harakatnya? Fathah. Huruf ketiga ra, apa harakatnya? Kasrah, bertasydid. Ya, sama bentuk jamaknya, juga sama harakatnya. Huruf keempat sin, juga di sini huruf keempatnya sin pada bentuk jamak. Nah, karena tidak ada perubahan, baik itu penambahan huruf atau pengurangan huruf atau perubahan harakat, maka ini disebut dengan salim. Jamak mudzakkar salim. Itu maksud dari Salim. Kenapa diberi nama dengan Salim? Karena ada bentuk jamak yang tidak salim, tidak selamat. Kenapa enggak selamat atau bagaimana maksudnya? Insyaallah taala pada buku yang keenam kita akan mempelajari jamak taksir. Jadi itu maksud dari penamaan jamak mudzakkar salim. Jamak artinya lebih dari dua. Mudzakkar artinya untuk mudzakkar. Salim artinya bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan ketika dijamakkan. Maksud perubahan di sini ialah tidak ada penambahan huruf. Tidak ada pengurangan huruf. Tidak ada perubahan harakat. Tidak ada perubahan harakat. Hanya ada penambahan huruf sebagai bentuk jamaknya, yaitu waw dan nun saja. Baik, kita baca dulu beberapa contoh yang disebutkan. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna, muhandisun, muhandisani, muhandisuna, fallahun, fallahani, fallahuna, mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna, muslimun, muslimani, muslimuna. Kalau jamak mudzakkar salim masih bisa disiasati dengan menghafalkan kaidahnya saja. Artinya kita enggak perlu menghafalkan kata per kata bentuk jamaknya itu gimana. Kalau jamak mudzakkar salim masih dimudahkan dengan adanya rumus. Muhandisun, apa jamaknya? Muhandisuna. Mudarrisun, jamaknya mudarrisuna. Muslimun, apa jamaknya? Muslimuna. Walaupun kita enggak menghafal satu persatu, tapi karena kita sudah paham kaidahnya, rumusnya, maka insya Allah akan mudah. Karena nanti ada bentuk jamak yang memang harus kita hafal dan tidak ada kaidahnya. Tidak ada kaidahnya, yaitu jamak taksir. Taib. Kita buka halaman 80. Coba dibaca Al-Akh Abu Salman Subang. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadzani mudarrisani. Haula'i mudarrisuna. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadza mujtahidun. Hadza mujtahidun. Hadzani mujtahidani. Haula'i mustahiduna. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadza muhandisun. Hadzani muhandisani. Haula'i muhandisuna. Naam. Ini banyak insinyur laki-laki. Naam. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Hadza muslimun. Hadzani muslimani. Haula'i muslimuna. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadza fallahun. Hadzani fallahani. Haula'i fallahuna. Naam. Ini banyak. Taib. Ini adalah bentuk atau isim isyarah. Isim isyarah untuk mufrad, untuk musanna, untuk jamak. Untuk musanna, untuk isim untuk mufrad, musanna dan jamak. Hadza itu untuk mufrad, hadzani itu untuk musanna, haula'i itu untuk jamak. Untuk jamak. Nah, diperhatikan, difahami bentuknya, ya. Tayib, insyaallah taala kita baca latihannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Afwan Ustaz. Naam, tafadhal akh Imam. Untuk pelajaran yang ke 17 halaman 78 yang D Ustaz. Naam. Kam hurfatan fi baitika ya Ahmadu? Tadi kalau tidak salah jawabannya ini fiha ya, fiha hurfatan. Fiha atau fihi ya Ustaz? Oh, naam. Tadi jawabnya apa? Fiha. Kalau fiha berarti salah. Jadi fihi. Karena kembali pada kalimat bait. Namzak lahir. Kam ghurfatan fi baitika ya Ahmadu. Fihi. Fihi. Atau fihi itu sebagai bentuk ganti. Kata ganti untuk rumahmu. Fihi ghurfatani. Fi baiti ghurfatani. Jadi yang betul tadi adalah dengan menggunakan dhamir hu. Fihi. Naam. Bukan ha. Zak lahir. Taib, ada yang lain? Silakan. Nah, insyaAllah kita cukupkan. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan menjawab latihan-latihan pelajaran ke-18. InsyaAllah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila an astaghfirullah tublaik. Tafadzalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.